1. Lam jala takhfim adalah adanya huruf lam pada kata Allah dibaca takhfim apabila 1. Sebagai mubtada awal kalimat, 2. Huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhamma. Allahu la ilaha illa huwa. Khatamallahu ala qulubihim. Oke, kita baca bersama-sama ya. Allahu la ilaha illa huwa. Khatamallahu ala qulubihim. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Allahu la ilaha illahu khatamallahu ala qulubihim. Allahu nurus samawati yukhadi'una allaha walladina. Oke, kita baca bersama-sama ya. Allahu nurus samawati yukhadi'una allaha walladina. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Allahu nurus samawati yukhadi'una allaha walladina. Allahu yastahzi'u bihim fazadahumullahu maradan. Oke, kita baca bersama-sama ya. Allahu yastahzi'u bihim fazadahumullahu maradan. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Allahu yastahzi'u bihim fazadahumullahu maradan. Radiyallahu anhum qul huwallahu ahadun. Kita baca bersama-sama ya. Radiyallahu anhum qul huwallahu ahadun. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Radiyallahu anhum qul huwallahu ahadun. Fayu'adzibullahu al-adaba narullahil muqaddatu. Oke, kita baca bersama-sama ya. Fayu'adzibullahu al-adaba narullahil muqaddatu. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Fayu'adzibullahu al-adaba narullahil muqaddatu. Innallaha kana alaikum innallaha la yastahyi. Oke, kita baca bersama-sama ya. Innallaha kana alaikum innallaha la yastahyi. Oke, kita baca sekali lagi ya. Innallaha kana alaikum innallaha la yastahyi.